Harita basa usum halodo panjang jali padu dua andina sama salama saksina bulan anu sapoto saksina bentang anu barana ayah kasono ayah katresna ayah kadede ayah kaya ngabagi rasa bunga jembat jaduan ayah kasono ayah katresna ayah kadede ayah kaya ngabagi rasa bunga jembat jaduan sisi laut Pangandaran tinati pada-pada kedal janji urang silih asu silih asih silih jagi dan ngadeke arti asih sanjana dan ngadeke arti deke sanjana lagu kita rasa katresna karena kedua kurang nubalo karena nuntun karena jalan salah lagu kita rasa katresna karena kedua kurang nubalo karena nuntun karena jalan salah sisi laut Pangandaran rembicang hati kespake kapengke sisi laut Pangandaran rembicang berkirakan berkigeke sisi laut Pangandaran usum halodo panjang jali padu dua andina sama salama saksina bulan anu sapoto saksina bentang anu barana ayah kasono ayah katresna ayah kadede, ayah kanya ngabagi rasa bunga jembat jaduan ayah kasono, ayah katresna ayah kadede, ayah kanya ngabagi rasa bunga jembat jaduan sisi laut Pangandaran tinati pada-pada kedal janji urang silih asu silih asih silih sejak ini dengar dengar arti asih sayangnya, dengar dengar arti dosanya. Mulai dipikir merasakan musnah karena gedur bakorana, nubalu karena nuntun karena jalan salah. Mulai dipikir merasakan musnah karena gedur bakorana, nubalu karena nuntun karena jalan salah. Sisi laut Pangandaran, rebincang hati kespakem kapengke sisi laut Pangandaran, rebincang berpirakat lebih sisi laut Pangandaran.